sesungguhnya dia akan menuai bala, menuai sesuatu yang akan menjadikan dirinya menghadapi hidup yang penuh kenistaan. Oleh karenanya, penting bagi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengingat dan mengakui bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita harus benar-benar senantiasa disyukuri. Termasuk di antara nikmat itu, kita senantiasa berada di dalam manhaj yang benar, berada di atas jalan kebenaran dalam memahami agama yang kita peluk. Berapa banyak dari kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mengikuti, mengamalkan agamanya hanya berdasarkan ikut-ikutan kebanyakan manusia. Padahal kita tahu bahwasannya banyaknya manusia yang melakukan ataupun mengamalkan satu kebiasaan, belum tentu itu adalah sebagai tolok ukur untuk dijadikan kebenaran. Demikian juga kita bersyukur bahwasannya apa yang diajarkan di dalam agama ini melarang kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya taklid, membebek begitu saja, mengamalkan agama dengan tanpa mengikuti dalil petunjuk yang benar yang berasal dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salafun salih. Maka patut untuk kita syukuri bahwasannya kita mengamalkan agama ini adalah semata-mata berdasarkan dalil, semata-mata berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mengikatkan diri kita kepada Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Karena sesungguhnya berapa banyak dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengamalkan agama dengan tolok ukur atas keberadaan tokoh-tokoh agama itu sendiri. Tokoh-tokoh yang mereka kemudian kultuskan, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang memiliki karomah atau bahkan memiliki tingkatan wali. Yang demikian ini adalah sesuatu yang menjurus atau bahkan mungkin sudah masuk ke dalam area pengkultusan individu, sehingga mereka beragama bukan atas dasar bimbingan yang benar, tetapi atas dasar suka atau tidak suka terhadap saksiah ataupun pribadi individu tertentu. Dan alhamdulillah kita beragama juga bukan atas mengikuti tradisi dari pendahulu-pendahulu kita. Kita beragama mengamalkan nilai Islam ini semata-mata karena apa yang telah diajarkan oleh salafuna salih. Betapa banyak manusia mengikuti tradisi-tradisi yang tradisi itu sendiri bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya tradisi itu berasal dari Islam karena dikemas dengan bahasa agama, karena dikemas dengan satu warna tradisi-tradisi agama, sehingga seakan-akan itu berasal dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang terjadi justru sebaliknya. Tradisi itu hanyalah karena lahir dari pendahulu-pendahulu mereka, yang pendahulu-pendahulu mereka tidak menyandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka patut untuk kita syukuri ketika kita mengamalkan din Islam ini sesuai dengan apa yang dibimbing oleh para ulama. Dan itulah yang disebut dengan al-ilmu, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatid dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah ma'rifah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil yang memang sudah ditentukan kesahihannya. Inilah cara kita beragama. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengamalkan satu bentuk amalan agama, maka seluruh amalan itu kita sandarkan kepada apa yang telah diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti terhadap apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sikap hidup yang demikian inilah yang semestinya ada pada diri seorang muslim. Karena sesungguhnya ketika seseorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada sesuatu yang akan membawa keselamatan pada dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh ulama kita salafuna saleh, al-i'tisamu bisunnah najatun. Berpegang teguh kepada as-sunnah itu akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah sedemikian deras pernyataan-pernyataan ataupun mungkin dakwah yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, ada tiga kelompok duat yang mereka menganggap ataupun mereka dianggap oleh sebagian masyarakat menyeru kepada Islam. Tetapi dari tiga kelompok ini hanya satu yang benar. Tiga kelompok ini oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala dikategorikan, yang pertama hum ahlul basirah. Mereka adalah orang yang tergabung di dalam kelompok ahlul basirah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendakwahkan apa yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah di atas basirah. Yang dimaksud basirah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yaitu al-ilmu. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan, termasuk alal basirah yaitu al-ilm, al-ilmu yaitu seseorang mengetahui bihalil mad'u, seseorang mengetahui tentang keadaan mad'u, yaitu seseorang mengetahui tentang bagaimana keadaan mad'u. Itu termasuk alal basirah menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Qaulul Mufid. Maka oleh karena itulah ahlul basirah ini adalah orang-orang yang senantiasa mendakwahkan kebenaran di atas sesuatu yang sifatnya ilmiah. Dan yang kedua, Asy-Syaikh Ubaid menyebutkan bahwasannya di kalangan para duat ada yang tergolong kepada duatul jahli, yaitu para da'i yang menyeru kepada kebodohan. Mereka tidak memahami agama, mereka tidak memiliki latar belakang belajar agama, tetapi mereka sudah berdakwah, mereka sudah menyeru untuk masyarakat luas agar mempelajari agama, sementara dirinya sendiri belum memiliki ataupun belum melakukan tafaqquh fiddin. Du'atul jahal banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga ketika orang-orang belajar kepada dirinya, bukan ilmu yang didapat, tetapi yang didapat hanyalah sekadar hiburan ataupun sekadar lelucon. Ketika ditanya apa yang kau dapatkan mendengar pengajian itu, maka orang ini akan menjawab, wah pengajiannya lucu. Bukan ilmu yang didapat. Kenapa demikian? Karena da'i yang berbicara bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar kejahilan. Dan sekarang yang demikian ini sedang marak. Namanya meroket, namanya populer, kemudian dia berbicara tentang agama, kemudian dijadikanlah dia sebagai ustad ataupun kiai, yang kemudian setelah itu dia melakukan tugas-tugas sebagai duat. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, duatul jahal ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai, karena yang mereka sampaikan bukan di atas al-haq. Apa yang disampaikan oleh mereka bukan atas dasar pemahaman, bukan atas dasar kefakihan yang ada pada diri mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu du'atul inhiraf atau du'atul fitnah wad-dhalal, yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, kelompok yang ketiga dari kalangan dai, du'atul fitnah wad-dhalal, yaitu para dai yang menyeru kepada fitnah, menyeru kepada kesesatan, du'atul inhiraf, menyeru kepada penyelewengan. Mereka adalah dari kalangan Khawarij, mereka adalah dari kalangan Syiah Rafidah, mereka adalah dari kalangan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sempalan lainnya, yang mereka tentu saja menyuarakan kebatilan-kebatilan yang mereka yakini. Mereka menyuarakan atas nama agama, yang sebenarnya agama berlepas diri dari apa yang mereka suarakan. Mereka kemudian menyerukan manusia untuk mengikuti apa yang mereka fahami. Maka kita lihat para duat yang semacam ini, mereka berlumuran dengan bid'ah. Mereka kemudian menyerukan bid'ah itu sendiri dan mengajak manusia. Dan inilah yang sangat membahayakan terhadap agama. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Islam ini datang dalam keadaan gharib, tidak diketahui, tidak dikenal, merasa asing. Seseorang mengenal Islam sebagai sesuatu yang asing. Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama badaa. Fatubalil lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing, dalam keadaan asing, tidak dikenal. Dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang merasa asing tersebut, atau sesuatu yang asing, diasingkan, disikapi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang gharib, aneh, asing. Maka berbahagialah yang demikian ini. Kenapa mereka disikapi sebagai orang yang asing? Karena mereka berupaya untuk menghidupkan ajaran-ajaran agama ini semurni-murninya, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Mereka mengamalkan ajaran agama sebagaimana mereka, sebagaimana para sahabat dulu mengamalkannya. Mereka berupaya untuk tetap berada di atas al-haq, di atas pemahaman salafuna salih. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, yang model orang seperti ini atau hamba Allah yang seperti ini, yang dalam keadaan dia sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing, yang dikenal oleh masyarakat karena menghidupkan sunnah lantas kemudian menjadi orang-orang yang asing, maka yang demikian inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah orang-orang yang demikian ini. Kenapa? Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka seseorang yang senantiasa mendakwahkan, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai orang-orang yang terasing. Namun demikian, tidaklah kemudian seseorang merasa kecil hati, karena sesungguhnya seseorang yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah, dia telah mendapatkan satu bentuk jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi kita ketika kita mendapatkan jalan kebenaran, ketika kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kata para ulama, yang dimaksud dengan al-ilmu nafi' adalah al-huda. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, yaitu petunjuk. Oleh karena itu, betapa mahal petunjuk yang sudah kita dapatkan. Hidayah yang sudah kita peroleh harus kita jaga, harus benar-benar kita pertahankan. Ba'dallah, yang jelas kita sebagai manusia harus berikhtiar. Jangan sampai hidayah yang sudah dipegang oleh seorang hamba Allah kemudian terlepas. Betapa mahalnya hidayah. Seseorang mendapatkan hidayah itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian ini adalah merupakan al-fadl, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, menjaga hidayah adalah sesuatu yang mesti dan harus kita lakukan. Di antara bentuk-bentuk menjaga hidayah, di antaranya kita berusaha untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis di mana ilmu diajarkan di situ. Kita harus berupaya pula memilih teman seiring yang soleh, karena sesungguhnya teman membawa pengaruh kepada diri seseorang. Selain itu pula, di dalam majlis itu pun kita memilih siapa yang patut untuk diambil ilmunya, siapa yang menjadi masdar, sandaran ketika kita mengambil ilmu. Itu pun harus diperhatikan. Karena sesungguhnya manakala seseorang melalaikan dari mana dia mengambil ilmu, melalaikan teman seiring yang ada pada dirinya, melalaikan majlis-majlis ilmu, maka ini adalah cikal bakal sesuatu yang bisa mengarahkan kepada terlepasnya hidayah itu sendiri. Maka para salafuna saleh sedemikian takut kalau diri mereka terjerembab jatuh kepada sesuatu yang akan merugikan diri mereka di dalam hal agama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah ketika beliau menjumpai 30 orang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq. Dan semua sahabat ini mereka merasa takut terhadap sifat nifaq. Bayangkan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih mengkhawatirkan keadaan dirinya. Keadaan dirinya khawatir dipengaruhi oleh sifat-sifat an-nifaq. Demikian juga sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan secara sir, Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu tentang nama-nama orang-orang munafik, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu setelah itu bertanya kepada sahabat yang mulia ini yang dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah diri saya masuk disebutkan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Lihatlah bagaimana sahabat yang mulia termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasa belum aman kalau dirinya sudah mendapatkan hidayah, masih merasa terancam tentang keberadaan hidayah yang ada pada diri Umar, sehingga khawatir masuk digolongkan ke dalam barisan orang-orang munafik. Ini orang-orang terdahulu, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman dan mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mati dalam keadaan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat, tetapi merasa tidak aman dari apa yang disebut dengan sifat-sifat nifaq. Maka tentunya sepantasnya apabila kita, orang yang hidup jauh dari masa kenabian, justru lebih khawatir lagi tentang keadaan diri kita. Janganlah lantas kemudian kita beranggapan, saya sudah lama ta'lim, kemudian saya pasti selamat. La, tidak demikian. Al-hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian karena sikap takabur kita, sikap sombong kita, kemudian kita menjadi orang yang lalai, orang yang kemudian tidak memperhatikan lagi bagaimana harus menjaga hidayah yang sudah diraihnya. Ingatlah di mana kita bergaul, ingatlah di mana kita berinteraksi, ingatlah di mana kita menetap dan kita tinggal. Apakah tempat tinggal kita mendukung terhadap subur, tumbuh suburnya hidayah yang sudah ada pada diri kita? Apakah lingkungan yang ada pada diri kita itu kemudian bisa membangun kebaikan-kebaikan sehingga kemudian kita terlepas dari kemadaratan hilangnya hidayah itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan yang demikian ini. Ighfiddin azakumullah. Walhamdulillah, sebuah kenikmatan yang teramat besar manakala kita bisa ittiba' kepada as-salaf, kepada manhaj yang benar ini. Karena sesungguhnya ketika seseorang beritiba' mengikuti apa yang dituntunkan oleh salafuna soleh, maka dia akan memperoleh keutamaan-keutamaan. Di antara bentuk fadlu ittiba'i salaf was-salafiyah, keutamaan mengikuti as-salaf dan salafiyah, yaitu bahwasannya seseorang yang iltizam kepada manhaj yang benar ini, dia termasuk muttabi'un lil amril ilahi. Wa hadha mimma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Dia termasuk orang yang mengikuti terhadap apa yang diperintahkan, perintah ilahi. Dan ini adalah sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang Allah cintai. Jadi salah satu bentuk keutamaan seseorang mengikuti manhaj salaf ini, yaitu bahwasannya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Demikianlah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang makna ibadah, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Bahwasannya nama yang terkumpul padanya setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai dalam bentuk perkataan, perbuatan-perbuatan yang sifatnya zahir ataupun batin. Maka seseorang yang memegang teguh atau beritiba kepada manhaj yang benar, dia akan menjadikan segala sesuatu, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, itu semata-mata dalam rangka untuk agar dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka sesungguhnya dia muttabi'un li amrillah. Dia adalah orang yang benar-benar mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pada dirinya. Dan barang siapa, wa manittaba'a amara Allah, barang siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbahullahu, maka niscaya Allah akan mencintainya. Ya. Niscaya Allah akan mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara keutamaan seseorang mengikuti atau ittiba kepada salaf. Dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bagaimana upaya meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala manakala dia tidak beritiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya orang-orang yang beritiba kepada salaf yang akan dengan segala kemampuan yang ada pada diri mereka untuk berusaha menetapi apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, khairul anam, dan dia telah mendapatkan legitimasi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditiru, diteladani, dicontoh apa yang diperbuat, apa yang dikatakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan untuk menirunya, mencontohnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi diri kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah. Ya. Sesuatu yang baik, contoh teladan yang baik. Dalam masalah apa? Masalah kehidupan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sensitif, orang yang paling peka dalam masalah kehidupan sosial. Ya. Dalam masalah kehidupan sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sedemikian ya, penuh empati kepada sesama kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, ya, ya, penting bagi kita untuk senantiasa ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah yang perlu kita benar-benar fahami. Termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dengan ittiba kepada salaf, yaitu muhassilun lil hidayati wassalamah minad dalali wazzaik. Seseorang yang iltizam kepada apa yang dituntunkan salaf, maka dia akan mendapatkan hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan dari segenap penyelewengan. Yang demikian ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu masa ketika beliau berkhutbah, khutbah ketika Hajjatul Wada', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma lan tadillu an i'tasamtum bihi kitab Allah. Aku telah tinggalkan bagi kalian yang kalian niscaya tidak akan tersesat, yaitu selama kalian berpegang teguh kepada kitab Allah. Mengapa kepada kitabullah? Karena di dalam kitabullah di situ ada perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti salafus saleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan, ada contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan Allah dan hari akhir. Dan dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka seseorang yang beriktiba kepada salaf, maka dia akan mendapatkan hidayah dan keselamatan. Dia akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan petunjuk untuk tidak menjalani jalan yang sesat, jalan yang menyimpang. Maka inilah salah satu bentuk keutamaan seseorang berpegang kepada as-salaf. Penting bagi kita untuk senantiasa beriltizam kepada apa yang telah diajarkan salafuna saleh. Ikhwatiddin a'azakumullah, di antara keutamaan kita berpegang kepada salaf, beritiba kepada salaf, yaitu al-fikaku min subulis syaitan. Kita akan terlepas dari jalan-jalan syaitan. Kita akan terlepas dari jerat-jerat syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha siratin mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bih. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili, yang jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, kita perhatikan bagaimana seseorang yang mengikuti jalan salaf, maka dia akan menemukan jalan kebenaran itu hanyalah satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan jalan-jalan yang akan membawa kepada kesesatan. Wala tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian ikuti as-subula dalam bentuk jamak. Sementara yang harus diikuti, hadza siratim mustaqima, ya, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Ya. Jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu ittiba'us salaf. Mengikuti apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh salafuna saleh. Sementara jalan-jalan kesesatan, ya, disebutkan oleh Allah dalam bentuk kalimat jamak, wala tattabi'u as-subula. Artinya bahwasannya jalan-jalan yang akan memecah belah kalian dari jalannya yang satu itu sedemikian banyak. As-subul itu sedemikian banyak. Jalan-jalan syaitan itu sedemikian banyak. Ya. Maka karena itulah, ya, sebagaimana digambarkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dari hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu garis. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang kemudian beliau menyebutnya ini jalan Allah. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yamini. Kemudian beliau membuat garis di kanan kirinya dan kemudian Thumma qala hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang akan membawa kepada kesesatan. Ya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Yang masing-masing jalan-jalan ini, disitulah syaitan yang akan menyeru kepada. Syaitan akan menyeru kepada jalan-jalan yang menyesatkan yang demikian ini. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus cuma satu. Tidak ada yang lain. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang akan menjadikan kalian berpecah belah, menyeleweng dari jalan yang satu tersebut. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, demikianlah diantara keutamaan-keutamaan kita mengikuti as-salaf. Ya. Karena jalan yang mengikuti as-salaf inilah yang selamat. Sekian banyak orang bangga ya, dengan jalan-jalan kesesatannya karena mereka jahil. Ya. Mereka tidak tahu bahwasannya hanya ya, jalan yang lurus yaitu jalan salafuna soleh, tetapi mereka tidak mengetahui. Ikhwafiddin azakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan kita mengikuti atau ittiba kepada salaf. Oleh karena itu, bagi kita sekarang bagaimana upaya untuk tetap menjaga konsistensi, menjaga sikap istiqamah kita. Betapa banyak orang-orang yang dulu sedemikian semangat untuk beriltizam kepada manhaj ini, tapi di kemudian hari mengalami futur. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan ini bagi kita memberikan pelajaran bahwasanya jalan-jalan untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk sedemikian banyak. Berhati-hatilah dari hal-hal yang semacam ini. Janganlah kita merasa aman bahwasannya kita sudah berada di dalam lingkup manhaj yang benar. Ya, karena sesungguhnya kita ini lemah. Karena sesungguhnya kita ini adalah sumber. Ya, bisa berpotensi. Pada diri kita ada potensi kejelekan-kejelekan. Dari mana kita tahu bahwasannya diri kita memiliki kejelekan-kejelekan? Kita lihat bagaimana permohonan yang kita ucapkan, bagaimana doa yang kita panjatkan, doa dalam Sayyidul Istighfar. Kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu bika, a'udzu billah min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Engkau, min syarri ma sana'tu, dari kejelekan yang telah aku perbuat. Itu menunjukkan bahwasannya pada diri kita ada potensi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya. maka sudah sepantasnya apabila kita berhati-hati. Ya. Potensi itu muncul, ya. Kita harus waspada, jangan sampai potensi itu muncul. Ya. Bagaimana ikhtiar kita? Ikhtiar kita sebagaimana tadi disebutkan, kita berada di lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita berusaha untuk terus mempelajari ilmu, ya, disibukkan dengan kehidupan ilmu, ya, sifatnya ilmiah. Ya, kita mengambil dari orang-orang yang kita thiqah, terpercaya untuk menyampaikan ilmu. Ya, karena sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jari, dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana Allah arahkan, kemana Allah palingkan, maka Allah lah yang maha menghendaki. Kita berlindung dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa bisa membimbing, agar senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang senantiasa menaatinya. Karena sesungguhnya fitnah itu sedemikian besar. Fitnah senantiasa ada di sekitar kita. Baik itu awal fitnah muncul dari orang-orang terdekat kita. Bisa jadi dari istri kita, dari kalangan wanita, dari kalangan yang sifatnya keduniaan, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Maka berhati-hatilah. Ya, seseorang yang pagi harinya beriman, sore harinya bisa kafir. Kenapa demikian? Karena fitnah itu sebagaimana diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita perhatikan malam. Gelap. Sekarang malam itu ibaratnya potongan-potongan. Kita tidak tahu kapan masuknya fitnah itu ke dalam benak kita, ya. Tidak sadar, ya. Tidak sadar, ya. Oleh karena itu sudah semestinya kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kemudian, ya, kita terbawa arus dan kemudian hilang ditelan oleh fitnah itu sendiri. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita, ya, untuk senantiasa, ya, mengingat bahwasannya kehidupan ini harus senantiasa kita dasari dengan apa yang sudah dicontohkan oleh salafun salih. Karena sesungguhnya dengan kita mengikuti para salafus saleh, maka itulah jalan keselamatan. Al-i'tisamu bisunnah, ya, najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.